yang mungkin menurut kita dan yang tidak mungkin adalah hasil dari pendidikan di masa kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi pribadi yang lebih bebas karena orang tuanya dari awal tidak pernah mengatakan tidak mungkin baginya. Kalau Anda berkasih sayang kepada anak-anak, izinkan dia melihat kehidupan ini mungkin baginya. Gitu. Terima kasih, Pak Mario. Pertanyaan berikutnya, saya persilakan. Silakan, yes, Bapak, silakan. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Saya Sugiri dari Jakarta. Yes, Pak Sugiri. Kehidupan ini akan dipenuhi oleh pelangi-pelangi keindahan, yes, jika dilandasi oleh pengertian yang lurus. Pengertian yang lurus lahir dari suara hati yang jernih. Ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita membedakan bahwa suara itu dari suara hati, bukan dari suara dari pikiran yang pura-pura menjadi hati, atau suara nafsu, atau suara emosi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sugiri. Caranya, dan ini saya gunakan sendiri untuk diri saya sendiri yang bingung, Pak. Saya sering tidak bisa tidur karena mendengar banyak suara. Ternyata setelah kita tutup pintu, kurang suaranya. Nah, ini caranya. Tanya, apakah ini yang diinginkan Tuhan? Kalau Anda marah kepada seseorang, tanya, apakah ini yang diinginkan Tuhan? Come on. Pribadi santun, sebaik Anda marah dengan cara yang tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berpendidikan? Tidak. Tuhanku menginginkanku berlaku anggun. Maka marahlah dengan cara yang anggun. Ya. Tersinggung. Ya, tersinggunglah. Ini saya contohkan ya. Saya sekolah SMA di Chicago di Amerika dulu. 17 tahun, teman-teman saya juga 17 tahun. Suatu ketika ada teman saya mengajak, Mar, let's go pick up my girlfriend. Jemput pacarnya dari sebuah pesta. Kita jemput dia. Saya jalan sendirian kan, karena tidak laku, tidak punya pacar. Dia gandeng pacarnya. Lihat ya, dia turun dari tangga rumah itu, tangannya tertahan. Waktu dia lihat pacarnya mencium pria lain. Dia marah, dia banting, dia masuk ke mobilnya bersama saya, dia kebut mobilnya. Saya tegang sekali, karena tidak ada rencana mengakhiri kehidupan. Nah, tapi yang saya ingat sampai sekarang, 3 menit setelah dia kebut mobilnya pelan, lalu wajahnya tenang, lalu dia bilang, she's not important. Dia tidak penting. Dia bukan wanita yang baik. Kenapa saya marah merendahkan diri saya? Lalu dia tenang lagi. Yang paling senang saya di sebelahnya. Jadi kalau begitu, tanya, apakah kemarahan Anda, reaksi Anda, kata-kata Anda yang kasar, apakah itu yang diinginkan Tuhan dilakukan oleh pribadi kecintaannya seperti kita? Come on. Terima kasih, Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Ways.